أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم بعد سمعت خليل رحمه ورحمه الله فما تبقى أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم بعد pertama pertama dari hadis itu nama amal niat waktu lalu dan makna yang dikandung di dalamnya. Dan pada potongan yang kedua Rasulullah dalam sebutkan wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap orang hanya mendapat apa yang telah dia niat. Nama pun memiliki mana wah, setiap orang hanya mendapati dari amalan yang telah dia niat. Potongan ini dari hadis Umar Allah, menurut para ulama hadis ada di kalangan mereka yang menyebutkan ini berupa takdir, bentuknya sekedar memperjelas potongan yang pertama sama maknanya, yaitu tentang niat, bahwa amalan itu tergantung niat orangnya. Nama dikuli miliki mana wah, dan setiap orang hanya mendapati dari apa yang telah dia niati. Tetapi makna ini, makna tak kurang begitu benar, karena asal dari pembicaraan, omongan antara tapi penggal dengan penggal berikutnya itu berbeda. Sehingga jumhur para ulama ahli hadis menyebutkan potongan ini berbeda maknanya dengan yang pertama tadi. Beda antara makna innamal a'mal binniyat, sebenarnya amalan itu tergantung niatnya, punya makna sendiri. Potongan yang kedua, innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang hanya mendapat apa yang dia niati, juga mengandung makna yang berbeda. Makna yang kedua ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dengan sabda ini, nama dikuli mereka manawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati, akan terbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain, akan terpisah amalan yang satu dari amalan yang lainnya. Contohnya, contohkan oleh para fuqaha, seorang yang misalnya punya hutang puasa Ramadan, karena waktu Ramadan dia sakit, sehari dia batal puasa. Kemudian sampai di Syawal, kebetulan dia lupa kalau punya hutang Ramadan. Kebetulan hari itu hari Senin, dia ingin puasa sunnah. Karena semenjak sahur dia niat untuk puasa sunnah hari Senin, maka dia puasa. Hari Senin dia puasa. Begitu jam 5 sore sudah buka, ingat, ya Allah, saya kan punya hutang satu hari Ramadan belum saya bayar. Ah, puasa ini saya niatkan untuk bayar hutang Ramadan yang lalu. Nah, seperti ini nggak bisa, nggak sah, nggak boleh. Karena Rasulullah sebutkan wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niat. Dia niatkan ketika puasa sunnah, sunnah hari Senin, ya itu yang dia dapati. Gak bisa kemudian amalan itu dirubah, ya sudah ini untuk bayar Ramadan. Kalau seandainya hadis itu hanya menyebutkan innama al-a'mal binniyat, amalan itu tergantung niatnya, seandainya ini saja bisa dia merubah, amalan tergantung niatnya. Dia niatkan amalan ini untuk bayar Ramadan, terbayarlah Ramadan. Tetapi Rasulullah lanjutkan hadis itu dengan wa innama likulli dzin ma nawa, setiap orang akan mendapati sesuai niatnya. Dengan tak bisa satu amalan dicampur adukkan atau diubah menjadi amalan yang baik. Contoh kasus dan banyak permata-permata dia yang berupa dengan orang mungkin ketika sakit nazar, kalau saya sembuh saya akan sembelih sapi kambing yang makan teman-teman. Sembuh ya lupa kalau nazar. Kebetulan ada tamu, ada teman-temannya pada datang, dia sembelih kambing, dia ajak makan mereka. Makanan sudah dihidangkan, dia ingat, bukan pernah nazar ketika tadi untuk menyembelih kambing dan menjadikannya ajak makan orang, sudah kambing sudah disembelih, sudah dihidangkan makanan. Anda bisa kemudian sembelihan ini diubah niatnya. Tidak, ini untuk nazar saya. Tidak bisa. Karena niat dia ketika menyembelih ketika itu hanya untuk menghormati tamu, bukan untuk membayar nazar dia. Wa innama likulli dzin ma nawa. Setiap orang hanya mendapat apa yang telah dia niat. Ini yang pertama, apa yang tahu. Yang kedua, dari sabda ini pula potongan yang kedua ini, nama itu dimana loh? Seorang muslim bisa mendapat pahala dari amalan rutinitas dia, di amalan keseharian dia. Yang semula itu bukan ibadah, semula itu bukan ibadah, tetapi bisa dia jadikan ibadah dengan niat yang baik, seperti makan, tidur, ini amalan biasa bukan ibadah. Tetapi Rasulullah sebutkan kulim iman Allah, setiap orang tergantung apa yang dia niat. Kalau dia niatkan makan itu supaya tubuhnya sehat, kuat, sehingga beribadah dengan baik kepada Allah. Tidur, dia niatkan untuk tubuhnya dia bangun tegar, sehingga sholat dengan khusyuk. Akhirnya makan, tidur dia ini menjadi ibadah, mendapatkan pahala bagi dia. Nama dikulim rikmah Allah. Oleh sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud sahabi radiyallahu anhu, inilah ahsan itu nombat ibadah. Aku menghitung hidup itu ibadah. Maka tadi dengan niat itu supaya tenaga kembali, bangun dalam keadaan fresh, sehat, ibadah dengan baik dan khusyuk. Ini yang kedua, membuat seorang muslim mendapatkan pahala dan amalan-amalan yang semula bukan ibadah, amalan-amalan yang sehari-hari. Yang ketiga, kebalikannya, makna yang ketiga, bahwa amalan ibadah yang semula ibadah bisa tidak bernilai, tidak berpahala kalau tidak dia niatkan taqarrub kepada Allah, kalau tidak dia niatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya hanya rutinitas tanpa dia tahan dalam kedekatan diri kepada Allah, dia tidak niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Macam ini hampa sebenarnya. Ya, pada mata Allah kecuali capek kita berdiri saja. Tentu Rasulullah SAW menyebutkan Allah SWT min hafidu min dia berjumpa melapas. Betapa banyak orang yang puasa, dia hanya dapat dari puasanya rasa lapar dan tidak ada pahala puasa. Karena niat amalan tidak diniatkan ikhlas kepada Allah, dapat pahala menjalankan puasa. sama sekalian ya, semoga sama Allah. Itu tiga makna dari sabda Rasul. Wahidnama Kulibri'in Mana Allah. Setiap orang hanya akan mendapat sesuai dengan yang telah dia lihatnya. Dengan demikian kata Imam Muhaddad Rahimahullah, niat atau amalan hati menurut para ulama berarti menjadi iman. Amalan hati itu ada lima macam, lima bentuk. Yang pertama yang disebut dengan nama al-hawajiz. Hawajiz ini semacam tersirat nah kita melakukan yang terlibat dan tidak. Yang kedua dinamakan al-khawatir. Yang tersirat tadi bercokol sudah di atas, bercokol di benak kita, tidak sudah lewat tetapi bercokol dikembangkan karena kalau selamatkan apa bagaimana tergantung itu amalan baik atau amalan jelek dan juga bercokol benak kita. Yang ketiga itu dengan hati sunat. Nafsu ini lebih dalam lagi, diolah itu pikiran yang terlewat dari bagaimana cara menjalankan dan dia sudah mulai maju mundur. Ada itu amalan baik lakukan apa tidak, atau amalan jelek maksiat saya kerjakan atau tidak. Kalau saya lakukan bagaimana caranya, kapan waktunya tepat. Ini juga hadis sunnah kita mulai masih mundur sama kita di sana. Kita betul-betul tertanam dalam dirinya. Yang keempat disebut dengan alham. Alham ini tekad yang niat yang sudah hampir pasti dilakukan. Sampai pasti untuk melakukan, tapi masih di dalam jiwa, masih bersolat di dalam jiwa, belum ada bentuk amalan. Niat tetapi tingkatnya disebut alham. Puncak dari amalan hari ini disebut al-azm. Al-azm mereka sudah yakin dia hendak melakukan itu, tapi tidak memang belum ada bukti, tapi sudah asem betul, sudah tekad bulat harus dia lakukan. Dari lima tingkatan amalan hati ini, khawatir, al-khawatir tertanam juga. Tiga yang pertama, yang tersilap, yang tertanam dan bahkan mulai diolah dan orang sudah mulai mundur melakukan apa tidak. Tiga ini kata para ulama, kalau sebatas gejolak pikiran di dalam hati tidak ada hukum dan tidak ada sanksi apa-apa di dalam syariat. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis, Allah saja wadahan umat ini mahat dapat di antusuha malam katakan dan autaman. Allah mengampuni umat ini dari apa yang dibicarakan dalam hati mereka. Tidak keinginan hasrat selama itu sekedar gejala, sekedar pikiran, kalau belum terucap dengan kata-kata atau belum dia amalkan maka diambil agar kita diolah di dalam ini. Nah itu amalan baik atau amalan jelek tidak dianggap karena syariat. tinggal dua yang terakhir, alham dan alham. Keinginan yang hampir pasti, apalagi aku sudah tekad bulat. Yang ini sudah mulai ada hisab, ada perhitungan dalam syariat Allah. Walaupun dia belum mengamalkan, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hamma fi hasanah kutibat falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah fa in 'amila biha kutibat lahu asra hasanah ila sab'ini abi dzikrin. Orang yang bertekad berkeinginan melakukan suatu amalan baik dan belum dia realisasikan, belum dia amalkan, sudah Allah tulis baginya satu kebaikan. Ketika bukan sekedar niat, tetapi sudah keinginan keras. Kalau betul-betul dia amalkan keinginan itu, Allah tulis 10 kebaikan baginya sampai 700 kali lipat. Kalau dia amalkan itu keinginan dan niat dia. Wa in hamma bi sayyi'ah falam ya'mal biha kutibat lahu biha hasanah. Sebaliknya orang yang berkeinginan melakukan maksiat tetapi dia tinggalkan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Fa in amila biha falam kutibat lahu illa sayyi'ah wahidah. Tapi kalau dia amalkan, dia hanya tertulis satu dosa baginya. Kalau dia tinggalkan niat berbuat jelek, niat maksiat itu, dia tinggalkan karena Allah, dia dapat pahala satu. Dia tinggalkan belum dia amalkan, tidak jadi dia kerjakan. Ini yang al-hadis dan al-hadis tekad. Keinginan yang sudah ulang dan menerang. Bukti lain dalam sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-qatil wal-maqtul fil-nar, pembunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Kalau pembunuh ya kita maklumlah dia membunuh, dosa, jelas dia di neraka. Apa dosa yang terbunuh sehingga dia juga di neraka? Rasulullah sebutkan innahu kana harisun ala qabli sahibih. Sama, si terbunuh juga sudah bertekad untuk membunuh lawannya. Kebetulan dia terbunuh dahulu. Itu saja. Dia sudah niat, tekad untuk membunuh juga namanya orang berkelahi. Dia juga keinginan membunuh sama seperti si pembunuh. Sudah ada niat, walaupun belum dia lakukan, dia belum membunuh. Karena kebetulan terbunuh terlebih dahulu, tetap dosa sudah dicatat bagi dia, sehingga dia di neraka. Ini bukti nyata bahwa orang yang sudah bertekad menjalankan suatu maksiat, kalau dia tinggalkan maksiat itu bukan karena Allah, dia tidak jadi menjalankan maksiat itu bukan takut dia karena Allah, tetap dia terdapat satu dosa, sudah mendapat dosa. Padahal sekedar niat, sekedar keinginan. Ini bahayanya niat yang sudah bulat, sudah pasti. Walaupun belum dia amalkan, sebaliknya amalan jelek itu maksiat, kalau dia tinggalkan karena Allah dapat pahala. Contohnya dalam Bukhari cerita tiga orang yang terkurung di dalam goa. Goa itu tertutup dengan batu besar, nggak bisa keluar. Masing-masing berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amalan soleh mereka. Salah satu dari mereka yang dikasih di dalam riwayat kita, dia berkata, ya Allah, saya ini orang yang terpandang, orang tampan, kaya, keluarga terhormat. Dan saya senang sama misal saya, anak paman saya yang cantik, paling cantik di desa ketika itu. Yang kebetulan keluarga paman ini dalam keadaan pailit dan tahun ketika itu tahun yang keceklik. Mungkin macam, karena ini orang kaya, keluarga pamannya datang untuk minta bantuan. Kata si pemuda ini yang kaya raya kepada anak pamannya ini perempuan, kalau kamu ingin bantuan maka sembako gitulah, kamu harus layani saya dulu. Ada kebutuhan biologis itu. Kata si perempuan, "Istighfarlah, aku alah takut kamu kepada Allah ini maksiat." Kata si pemuda ini, "Kalau kamu nggak mau melayani, ya sudah pulang sana, nggak ada saya kasih bantuan." Alasan ekonomi dan itu yang selalu menjadi alasan diiakan oleh si perempuan. Sudah keduanya telanjang bulat tanpa sehelai benang. Ketika si lelaki sudah di atas tubuh wanita, tinggal timba dimasukkan ke tubuhnya, si perempuan mengingatkan kembali, "Ya Abdullah, takut kamu sama Allah, ini maksiat, jangan dipecahkan, jangan dipecahkan cincin itu kecuali dengan haknya, artinya dengan kebenaran, dengan cara minta, ini maksiat, tidak." Di kondisi tubuh sudah di atas tubuh, si lelaki, si pemuda, ketika itu terkentang hatinya. Ya Allah, itu maksiat, ini dina. Langsung dia turun dari tempat itu, dia pakai pakaian dan si wanita disuruh menutup diri. Dia benar-benar bertobat kepada Allah dan dia beri sembako secukupnya untuk keluarganya dan disuruh pulang. Dia beristighfar. Kata dia, "Ya Allah, kalau itu aku lakukan karena ikhlas takut kepadamu, ya Allah, ketika itu bebaskan kami dari goa." Terbuka sedikit sepertiga mulut goa itu, tapi yang diterima sama surga oleh Allah. Syahidnya bahwa orang ini meninggalkan kemaksiatan yang sudah dia azam, dia pasti lakukan. Dia tinggalkan karena takutnya kepada Allah. Maka itu dianggap sebagai amalan soleh. Tidak jadi dia kerjakan. Apa yang menghalanginya? Takut dia kepada Allah. Ya, sementara kita terbunuh tadi, dia tak menjadi, tak jadi membunuh. Dia tak lakukan niatnya, tetapi tetap dicatat dosa karena yang menghalangi dia untuk membunuh bukan karena takut dia kepada Allah, tetapi kebetulan terbunuh dahulu. Ini beda antara orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah dan yang bukan karena yang mungkin dia maksiat. Ini pacaran, ini apel ke pacarnya. Sudah minyak untuk pakai baju yang magic, minyak wangi, kendaraan sudah dia siapkan. Mau keluar hujan deras, keras luar biasa. Tinggal di rumah, tetap dia sudah berdosa. Karena menghalangi dia untuk mendadak meninggalkan maksiat itu bukan takutnya dia kepada Allah, karena hujan. Kalau hujan itu nggak turun, dia pasti keluar. Sudah pasti, nggak mungkin enggak. Dia menghalangi hal-hal lain, itu bukan rasa takutnya kepada Allah. Yang semacam itu sudah dianggap sebagai dosa. Ini ajem, tekad bulat. Dan siapkan saja setiap masalah yang didasari karena ketakwaan kepada Allah, ketakut atau karena hal-hal lain. bisa usul untuk tidak mau. Permasalahan yang juga diingatkan oleh para ulama tentang ham ini, nekat yang keras ini, al-ham, demikian hukum dan maknanya, hanya saja di dalam Quran ketika Allah cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah sebut dengan lafaz ham, walaqad hamma bihi, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, walaqad hamma bihi. Wanita majikannya sudah menggebu keinginannya untuk menggauli cinta dengan Nabi Yusuf alaihissalam, wa hamma biha, Nabi Yusuf pun ada keinginan secara lafadznya kepada si wanita. Kata Imam Ahmad Ibn Abi Hatim rahimahumullah, makna ham di sini antara perempuan ini dengan Yusuf berbeda, walaupun keduanya dengan lafaz hamma, hamma bihi wanita kepada Yusuf, hamma biha Yusuf kepada wanita. Kalau si wanita memang ham bermakna tekad bulat tadi, sudah menggebu nafsunya ingin melakukan maksiat itu. Sementara Nabi Yusuf karena beliau nabi maksud hamma di sini ditafsirkan oleh ulama ahli kitab bukan seperti yang kita jelaskan, tetapi sekedar hawajin tingkat yang pertama tadi tersirat di benak beliau namanya manusia, sekedar tersirat lewat di benak beliau perempuan cantik sendiri nggak ada lakinya dikunci di dalam kamar. Bayangkan saja, tersirat di benak beliau ada di sana. Tetapi niat yang sudah bulat, keinginan keras, bukan itu yang terjadi dengan cinta Yusuf ada di sana. Ini kesalahan. Si wanita yang hanya saja Allah selamatkan yang tanda dari Allah. Keliru. Hamba dari Nabi Yusuf bukan tekad bulat untuk maksiat zina, tetapi sekedar tersirat. Nah, itu tentang lima tingkatan amalan hati yang ada pada setiap diri manusia dan hukumnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dalam hadis ini ada beberapa masalah fikih yang para fuqaha berdalil dengan hadis ini. Nama amalu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, yang puluh masalah itu berdalilnya dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat besar, sehingga seperti yang lalu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sepertiga dari ilmu. Kita coba sampaikan beberapa masalah agar kita pahami masalah-masalah itu yang dikembalikan kepada niat. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang niat itu syarat dalam amalan itu, untuk sahnya amalan itu juga syarat untuk mendapatkan pahala dari amalan itu. Bentuk amalan yang pertama, niat dalam amalan itu sebagai syarat untuk sahnya, sekaligus syarat untuk mendapatkan pahala. Sementara yang kedua, kata beliau, niat itu sebagai syarat atau niat itu tidak menjadi syarat tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu. Niat tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu, tetapi menjadi syarat untuk mendapatkan pahala dari amalan itu. Saya ulangi. Yang pertama, niat sebagai syarat untuk sahnya amalan dan mendapat pahala. Amalan yang kedua, niat sebagai syarat untuk mendapatkan pahala, bukan syarat untuk sahnya. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, contohnya yang pertama, syarat sahnya juga syarat mendapatkan pahala, seperti sholat, puasa, dan beberapa yang lainnya, haji, atau perinciannya dalam haji, tawaf, sa'i, dan lainnya. Niat dalam amalan-amalan ini syarat untuk sahnya. Kalau enggak sah amalan itu, sholatnya enggak sah. Sekaligus niat ini syarat untuk mendapatkan pahala dari sholat yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, amalan itu niat sekedar syarat untuk mendapatkan pahala, bukan syarat sahnya. Seperti menutup aurat, ibadah menutup aurat diperintah oleh syariat kita untuk menutup aurat, baik lelaki ataupun wanita. Tetapi tidak disyaratkan niat untuk sahnya. Mungkin orang nggak niat lupa ketika pakai pakaian, nggak niat untuk bertakarut kepada Allah dengan menutup auratnya. Gak ada satu ulama pun berkata kemudian, oh gak sah kalau begitu tutup auratnya, karena tidak niat. Demikian pula adhan, gak ada yang menyatakan adhannya gak sah karena belum niat. Adhannya sah, tetapi kalau dia gak niat, dia gak dapat pahala adhan. Ini bentuk yang kedua. Kalau dia gak niat untuk beribadah, untuk mendapat pahala, karena adhan itu ibadah yang mulia, memanggil orang sholat. Kalau dia gak niat, adhannya tak. Tetapi si mu'adhin tidak mendapatkan pahala, karena dia gak niat. Gak niat untuk beribadah dengan adhannya. Demikian pula tadi, seperti menutup aurat, demikian pula menjawab salam, memberikan salam, assalamualaikum, dan beberapa amalan. Ini bentuk-bentuk amalan yang niat itu syarat untuk mendapatkan pahalanya, tetapi bukan syarat untuk sahnya. Sahnya sah, tetapi kalau tidak niat, tidak dapat pahala. Sementara yang awal tadi, niat itu syarat sahnya, sekaligus syarat untuk mendapat pahala. Ini juga dikatakan kepada hadis dari Muhammad bin Niyad wa. Kemudian juga kata para fuqaha, hadis ini dalil kata jumhur ulama fuqaha bahwa orang kafir ketika junub kemudian dia masuk Islam, dia junub mandi, kemudian dia syahadatain, muslim sudah. Bagi jumhur ulama menyatakan mandi dia junub tadi ya sah. Kenapa? Karena orang kafir nggak punya niat. Niat itu pembahasannya bagi orang mukmin, bagi muslim. Dia mandi junub dengan niat membersihkan diri dari janabatnya, untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersih. Ya, walaupun dia telah mandi dari junubnya, tetapi karena dalam masih keadaan kafir, bukan muslim ketika itu, dia mandi junubnya itu tidak teranggap karena tanpa didasari niat. Dia syahadatain harus mandi lagi dengan niat mandi junub dengan tata cara yang perinciannya disebutkan di dalam sunnah. Juga ini dikembalikan kepada hadis innamal a'mal innamal likulli imrin ma nawa. Juga di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, orang yang wudu Islam tidak niat dalam wudunya, tidak niat wudu kecuali di tengah-tengah wudunya. Dari semula dia enggak niat. Enggak niat untuk beribadah, wudunya. Karena wudu ibadah perlu niat, ada pahala yang dijanjikan dari wudu. Contohnya dosa dan lain sebagainya. Dia basuh mukanya, dia dari awal berkumur, istinsyak, menghirup air dari hidungnya, cuci muka, basuh tangan. Ketika hendak mengusap kepala, dia niat. Itu belum niat. Sekarang saya niatlah. Kata Bukhara, dia mendapat pahala wudhu dari ketika mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki. Yang tadi, masuk wajah, berkumur, mencuci tangannya, itu dia nggak dapat pahalanya. Wudhunya sah. Tetapi pahala wudhu tidak dia dapat. Padahal dengan mencuci wajah, dosa yang di wajah ini gugur, jatuh semua. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut. Berjatuhan dengan setiap tetes air yang menetes dari wudhu. Mencuci tangan, keguguran dosa yang dilakukan tangan ini, berapa banyaknya. Tetapi dia karena dia nggak niat dari awal, nggak dia dapati fadilah tersebut. Dia hanya dapati ketika mulai niat, niatnya membasuh kepala, ya ketika itu dia dapati membasuh kepala dan mencuci kaki. Ini juga dikembalikan oleh Allah pada hadis atas nama amal. Nama likul imrihim manawa. Termasuk juga yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam hadis ini, bahwa niat di dalam ibadah itu syarat, seperti puasa, syarat sahnya dan syarat mendapat pahala, kecuali puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah. Ini pengecualian tentunya. Setiap kaidah itu biasa ada yang dikecualikan. Termasuk di puasa. Puasa wajib, Ramadan kah, atau bayar nadar, atau kafarah. Itu wajib niat ketika mulai, ketika sahur. Tetapi puasa sunnah tidak disyaratkan niat. Dengan bukti hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW bangun pagi, Rasul bertanya kepada Aisyah, ada makanan tidak sarapan? Kata Aisyah, tak ada apa-apa di rumah. Tidak, aku puasa kalau itu. Berarti memang tidak niat puasa, tapi tanya makanan. Dari semula nggak niat puasa, cuma kebetulan nggak ada makanan, mungkin nggak puasa. Berarti nggak diniatkan. Dan demikianlah kalau itu puasa sunnah, tidak disyaratkan niat. Mungkin nggak niat hari Senin atau Kamis misalnya, habis subuh tidur, bangun jam 4 pagi misalnya, ingat hari Kamis. Tapi dia nggak niat kalau puasa, dan nggak tahu mungkin. Nanti kata dia, ngomong belum sarapan, saya niat puasa sunnah lah kami. Sah dan dapat pahala dia. Karena itu amalan sunnah puasa. Jadi pengecualian itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Juga yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tentang niat ini menjadi penentu, seperti dalam masalah talak, masalah cerai, yang lafaznya tidak sebegitu jelas. Lafaz-lafaz cerai yang tidak sebegitu jelas, seperti omongan seorang suami kepada istrinya, pulang kamu sana ke orang tuamu, atau kamu saya pulangkan, saya kembalikan, kamu saya kembalikan ke orang tua kamu. Lafaz semacam ini nggak jelas, bisa dipahami cerai, bisa pula dipahami ya dikembalikan ke orang tuanya, mungkin supaya dididik, mungkin supaya dinasehat. Bagaimana kata fuqaha, tergantung niat suaminya, dikembalikan ke niatnya. kalau dia niatkan dengan omongan itu, pulang kamu ke orang tua dengan niat cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia nggak niat cerai, ya sudah, nggak jatuh cerai, nggak jatuh talak. Kembalinya kepada niat pelakunya, si suami. Apakah dia niatkan dengan kata-kata itu cerai, ataukah tidak? Dan ini tanggung jawab dia kepada Allah. Tidak boleh dijadikan main-main. Kalau dia jadikan main-main padahal cerai sudah jatuh dan iddah sudah habis, zina dia dengan perempuan itu. Betul-betul tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tidak boleh dijadikan mainan. Apakah yang dalam hati dia niat ketika itu pulang kamu ke orang tua kamu sebagai bentuk firaq, talak, cerai, atau sekedar dipulangkan? Itu tanggung jawab tergantung niat si suami. Demikian pula para fuqaha menjelaskan bahwa bilangan cerai juga dikembalikan kepada niat orangnya. Si suami bilang kepada istrinya, kamu saya cerai, saya jatuhkan talak kepada kamu. Dalam niatnya jatuh talak langsung 3, walaupun tidak terucap, langsung saya cerai kamu, cerai talak 3. Dia gak ngomong gitu, cuma saya cerai kamu. Niat di hati dia cerai 3, ya sudah, kata buka jatuh 3, tergantung niat yang ada. Innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niat. Kalau dia niatkan satu talak, ya jatuh satu talak, tergantung niat yang dia ada dalam hatinya. Demikian permasalahan-permasalahan fikih disebutkan oleh fuqaha. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dalam hadis ini pula dalil bahwa orang yang lupa atau salah dalam perceraian tidak teranggap cerainya. Demikian pula dalam pembebasan budak, lupa cerainya, ia jatuhkan lapas cerai dalam keadaan lupa. Mungkin aja lupa namanya orang. Gak jatuh karena ketika itu dia gak niat, namanya orang lupa. Gak ada orang lupa niat lupa. Karena gak punya niat berarti amalannya gak teranggap. Karena amalan yang teranggap itu kalau diniati. Innamal amal biniat. Ini orang lupa, gak punya niatan, sehingga gak dianggap cerai yang keluar dari mulutnya. Demikian pula pembebasan budak. Dia lupa menyatakan kepada budaknya si A, kamu merdeka. Padahal yang dia inginkan budaknya si C karena sakit-sakitan misalnya. Baru uang, insya Allah. Karena lupa, dia gak niat membebaskan budak ini, dia gak jatuh. Masih budak ini statusnya, gak bisa merdeka. Karena dia gak niat. Itu juga permasalahan fikih yang disebutkan oleh para fuqaha. Hadis ini pula bantahan kepada Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu sekedar ucapan lisan. Murji'ah, sekte yang sesat, meyakini bahwa iman itu sebatas ucapan lisan tanpa keyakinan hati, tanpa amalan. Itu bukan niat, bukan iman. Ini salah dan bahkan sesat. Karena kalau mengikuti logika mereka ini, munafikin itu mukminin. Munafikin mukmin karena mereka menyatakan kami beriman di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku mukmin mereka, padahal mereka dicap sebagai munafik, kafir. Nah, iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan dibenarkan dengan amalan, dibuktikan dengan amalan dia. Oleh sebab itu Allah sebut amalan itu sebagai iman, seperti dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah gak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Allah gak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Tafsirnya iman di situ adalah sholat. Allah gak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ketika sahabat bingung, ketika dirubah kiblat ke Ka'bah semula ke Baitul Maqdis, mereka bingung, ya apa sholat dulu yang menghadap Baitul Maqdis? Kan sudah dirubah kiblatnya ke Ka'bah. Turun ayat ini, Allah gak akan sia-siakan iman kalian. Sholat kalian yang ke Baitul Maqdis tetap dapat pahala di sisi Allah. Al-Muhim, sholat disebut sebagai iman, karena itu